meninggalkan dan melakukan salat kafirkah? Maka kita lihat perkataan Adz-Dzahabi tentang hal ini. Beliau katakan wahadhihi nusus, dan dari di atas tus'ir menunjukkan kafirnya orang yang tidak salat. Namun beliau dapatkan satu alasan, satu dalil yang beliau nilai itu bisa jadi alasan untuk menunjukkan tidak kafirnya orang yang tidak kafir, tidak sampai derajat kafirnya orang yang meninggalkan salat. Maka pula Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz, akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada Mu'adz, "Ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh illa haramallahu 'alan nar." Tidak ada seorang hamba yang bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad adalah hamba dan utusannya kecuali Allah haramkan neraka untuknya. Muttafaqun alaih. Maka beliau datangkan hadis ini untuk mengisyaratkan bahasanya orang itu bersyahadat la ilaha illallah, dia masih bersyahadat la ilaha illallah meskipun dia tidak salah, dia bersyahadat la ilaha illallah. Maka ini menunjukkan dan orang yang bersyahadat la ilaha illallah dengan benar, maka Allah haramkan untuknya neraka. Maka ayat ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan salat dengan masih meyakini kewajiban salat dan ada seorang yang bersyahadat la ilaha illallah dengan benar, maka tidak sampai derajat kafir. Kedua, seakan-akan beliau mau mengatakan demikian. Setelah beliau katakan dalil di atas menunjukkan kafirnya orang yang tidak salat, namun ada dalil yang menunjukkan kalau orang yang tidak salat itu belum sampai derajat kafir. Maka beliau simpulkan, maka orang yang meninggalkan salat dari waktunya, artinya mengerjakan salat setelah selesai waktunya, sahibu kabiratin, dia adalah pelaku dosa besar. Wa tarikuha bil kuliyah, sedangkan orang yang meninggalkan salat secara total, atau sama sekali, ini aku maksudkan sama sekali ada satu salat. Artinya apa? Dia tidak waktunya berakhir pun dia tetap tidak salat. Kalau yang pertama tadi mu'akhiru salat, dia baru mengerjakan salat setelah waktunya selesai. Salat duhur, setelah salat duhur selesai baru salat duhur, setelah salat asar selesai baru habis baru salat asar, itu mu'akhiru salat. Maka beliau katakan orang yang mengakhirkan salat dari waktunya, maka dia adalah pelaku dosa besar. Karena tidak boleh meninggalkan salat sampai waktunya berakhir kecuali karena uzur, sehingga kemudian dia kerjakan dengan jamak misal. Ada pun orang yang tidak salat sama sekali, salat duhur, dia tidak kerjakan salat duhur sama sekali, baik di dalam waktunya ataupun di luar waktunya, satu salat saja, dia katakan a'ni as-salah al-wahidah, satu salat saja. Duhur dia tidak kerjakan di dalam waktunya ataupun di luar waktunya, namun asar dia kerjakan. Maka kata Zahabi, orang yang tidak salat satu salat saja, baik di dalam waktunya ataupun di luar waktunya, kaman zana wa sarq, maka dia sebagaimana orang yang berbuat zina dan mencuri. Karena orang yang meninggalkan kulli salatin, setiap salat atau melewatkannya adalah satu dosa besar. Fa in fa'ala dzalika marrat, jika dia lakukan hal tersebut berulang kali, karena min ahlil kaza'ir, maka dia sudah termasuk pelaku dosa besar kecuali jika dia bertobat. Itu juga marrat, marrat artinya selang-seling, bolong-bolong salatnya. Kadang salat, kadang enggak. Rajin salat, dong iling ya salat, dong enggak iling ya dong-dongan. Maka beliau katakan kana min ahlil kabair illa ayatubah. Fa in lazama taqa salat, jika terus-terusan tidak pernah salat. Kalau tadi mu'akhiru salat, salatnya di luar waktunya. Berikutnya lah, tidak salat, satu salat sama sekali, baik di dalam waktunya ataupun di luar waktunya. Yang ketiga, beliau sebutkan orang yang kadang salat, kadang tidak melakukan hal tersebut, yaitu meninggalkan satu salat marah berulang kali. Kemudian berikutnya,